itu betapa cintanya mereka. Tapi ketika sudah memiliki anak, cinta seorang suami bukan lagi kepada istri, tapi yang ditanyakan, bagaimana kabarnya anakku? Gimana kabarnya anakku? Sehingga seorang istri kadang-kadang cemburu sama anaknya. Kok aku tidak ditanya? Bagaimana? Banyak lagi yang akan kita bahas tentang ayah. Mau tahu? Mau tahu? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih berbicara tentang ayah dan anak. Yang biasanya yang kita kenal lebih akrab itu adalah ibu. Sampai-sampai ibu itu mendapatkan kedudukan 3. Ibumu, bapakmu. Ibu, bapak. Kok bapaknya kecil? Kenapa? Karena memang kelihatannya kedudukan ibu itu penting. Tapi di balik kedudukan penting seorang ibu, pasti ada ayah yang memberikan. Karena tidak akan mungkin lahir seorang anak tanpa ada bapaknya. Masa belajar sendiri? Makanya pentingnya ayah, walaupun ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, dan ibu yang memelihara, tapi bapak memiliki kedudukan lebih tinggi juga. Karena bapaklah yang pertama mengandung seorang anak. Bapaklah yang mengandung. Di mana? Di belakang tulang. Sini. Cuma bapak mengandungnya di dalam tulang, jadi tidak terlalu kentara. Tapi kalau ibu di luar tulang, jadi membesar. Makanya namanya anak di belakang anak bukan nama mamanya, tapi namanya bapaknya. Sending and set. Roma Irama. Putri Indonesia. Nenek sedikit penjual jamu. Kalau di atas Pak Agi. Tengah-tengah Niji. Di belakang Naruto. Dua-dua di belakang film India. Dua-dua di depan Pak Ustaz. Jilat Jamilah. Ayat-ayat cinta. Laskar Pelangi. Perempuan berkalung sorban. Masih ada mau? Manohara. Masih ada lagi mau? Ada sajadah. Jamaah. Peran seorang ayah luar biasa. Karena kewajiban mencari nafkah ditujukan kepada ayah. Betul tidak? Ditujukan kepada ayah. Pendidikan itu juga ditujukan kepada ayah. Ayah yang bertanggung jawab. Sehingga ketika anak itu menikah, maka yang bertanggung jawab adalah ayah. Ditanya ayahnya. Bukan ibunya yang dicari, tapi siapa ayahnya? Sebagai walinya yang menyerahkan tanggung jawab. Kuterima nikahnya. Yang menerima siapa? Antara ayah dengan menantu yang akan mengambil tanggung jawab itu. Itulah hebatnya seorang ayah. Wa qad rabbuka Allah ta'budu iya wa bil walidaini ihsan. Ketika engkau diperintahkan untuk menyembah Allah tapi kepada orang tuamu, yang dimaksud di situ ibu bapak. Berbuat baik. Kenapa kata berbuat baik? Bukan membalas jasa. Takkan mungkin seorang anak bisa membalas jasa kebaikan orang tuanya. No. Bagaimanapun hebatnya seorang anak untuk membalas kebaikan orang tua, tidak akan mungkin hanya sekedar berbuat baik. Hanya berbuat baik. Oke? Jamaah. Lanjut. Bagaimana tugas seorang bapak? Sama aja dengan anak-anak yang ada di sini. Betul tidak? Kan bapaknya bapak lapas. Bagaimana perasaannya harus jadi bapak? Luar biasa. Luar biasa nikmat kan? Iya dah, ada perasaan gimana gitu. Melihat si kecil, oh anakku. Kadang-kadang seorang bapak lupa dengan anaknya. Anaknya siapa ini? Anakmu. Masa lupa dengan anaknya? Sejahat-jahat singa, takkan mungkin singa itu memakan anaknya, mencakar anaknya. Sekalipun kelihatannya singa itu dia gendong anaknya lewat cara menggigit anak itu. Betul tidak? Betul tidak? Maaf and sorry, tugas seorang bapak bukan hanya sekedar memberi uang belanja. Bukan. Ah, yang penting saya sudah kirimkan uang. Oh, bukan sekedar itu. Mereka bukan hanya butuh materi, tapi butuh seorang pemimpin. Dalam keluarga, ingat, ar-rijalu qawmuna lan-nisa, laki-laki itu adalah pemimpin, diibaratkan imam. Memperhatikan bagaimana keadaan agama anak-anaknya. Sudah salat? Tegur anak. Sudah salat? Sudah makan belum? Gimana pelajarannya? Bicara. Ambil waktu untuk duduk bersama dengan anak. Jangan hanya sekedar masuk, duduk, tidur, paling. Memangnya ini akademi militer. Ada tuh lagunya yang pernah dinyanyikan Aril. Ayah, dengarkanlah. Itu luar biasa. Seakan-akan seorang anak pasti akan mengeluh kepada ayah. Ayah, mobil. Insya Allah akan kuberikan kamu mobil kuadrat. Seorang ayah akan merasa berhasil apabila anak itu lebih hebat dari bapaknya. Ustaz. Ya, saya mau tanya, Pak. Silakan. Kan? Kenapa? Ya, bukan. Itu Ustaz kan kalau surga di bawah telapak kaki, bukan? Iya. Berarti kalau neraka di bawah telapak kaki bapak, benar itu? Enak banget, loh. Surga di telapak kaki ibu, Pak. Neraka di bawah telapak kaki bapak. Dapat dari mana itu? Oh, tidak. Enggak ya? Enggak. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, karena ibu itu mengartikan sifat kasih sayang. Jadi surga itu berada pada kasih sayang. Itu simbol. Jadi surga itu bersifat kasih sayang. Ustaz, satu lagi. Kalau doa ibu kan mustajab. Ya. Kalau doa bapak apa? Sama. Sama juga? Karena ayah dan ibu takkan terjadi seorang dikatakan ibu tanpa adanya ayah. Mau tahu? Bagaimana doa seorang ayah? Yeah. Mau. No. Mau. No. Ada kisahnya tuh. Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Bicara tentang kedudukan ayah terhadap anak. Bagaimana dengan doanya ayah terhadap anak? Apakah sama dengan doa seorang ibu terhadap anaknya? Jelas sama. Karena maaf, kedudukan ayah itu digabungkan dalam artian kedua orang tuamu. Dikatakan kedua orang tua dan kepada kedua orang tuamu. Bukan dikatakan kepada ibumu. Tidak dihususkan. Tapi disebutkan dalam Al-Quran bahwa kepada kedua orang tuamu. Jadi yang pernah mengecil hati seorang ayah, gimana dong aku? Ada tuh seorang anak datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ini? Aku mohon ya Rasulullah. Ayahku mengambil hartaku, ayahku mengambil iniku, aku dipukul sama ayahku, aku dianiaya sama ayahku. Kemudian kata Nabi, ke rumahmu panggil ayahmu menghadap kepadaku. Ketika anak itu pergi memanggil bapaknya, kemudian datang mereka Jibril memberitahu Nabi. Hai Muhammad, jika datang sebentar anak itu yang mengadukan ayahnya, dan ayahnya datang bersamanya, kau tanya ayahnya, apa yang senantiasa dia baca setiap malam buat anaknya? Itu aja, kata mereka Jibril. Ketika datang sang anak dengan membawa ayahnya, ya Rasulullah, inilah ayahku yang kejam. Nabi cuma berkata sama ayah itu, apa yang engkau selalu katakan setiap malam buat anakmu? Kata sang bapak ini, kok Nabi tahu? bahwa aku selalu mendoakan anakku. Jadi seorang ayah bagaimanapun kejamnya, pasti ada doanya. Ustaz, ya. Mau nanya. Oh, alhamdulillah, silakan. Kalau bapak sama anak ada konflik? Ya. Kalau bapak sama anak ada konflik, terus tidak ada yang mau ngalah. Tidak ada yang mau ngalah. Malah saling ngebenci, itu yang dosa. Dan siapa sebenarnya yang harus mengalah? Siapa yang dosa dan siapa yang harus mengalah? Menarik sekali pertanyaannya. Apabila anak dan bapak bertengkar, beda pemahaman, maka bagaimana solusinya? Siapa yang harus mengalah? Maka seorang anaklah yang harus mengalah. Mengalah. Sekalipun bagaimana, maaf ya, bukannya saya membela bapak. Kebetulan saya sudah bapak juga. Kecil-kecil begini sudah bapak. Bapak, maaf. Seorang sahabat Nabi itu berkata sahabat sama Nabi, namanya Zaid bin Harith. Ya Rasulullah, apabila ayahku menyuruh aku yang jelek-jelek, yang enggak bagus, apakah aku harus melakukannya? Kata Nabi, engkau harus menuruti orang tuamu sepanjang tidak menyuruhmu dalam kemaksiatan. Apapun yang disuruhkan. Sekalipun dalam hati kita, aduh, enggak cocok. Nabi Ibrahim disuruh menjual patung waktu kecil. Enggak cocok, tapi dia tidak memperlihatkan di hadapan orang tuanya. Azhar nama bapaknya. Dia tidak memperlihatkan di hadapan bapaknya. Tapi dia membuangnya, lalu berkata, kebetulan jatuh dalam alasan apapun. Ingat, jangan pernah merasa sendiri. InsyaAllah. Apalagi seorang bapak, yakinlah, bapak tak ada hentinya untuk jadi bapak. Alhamdulillah. Ya. Karena tidak ada mantan bapak. Mantan suami ada, mantan istri ada, tapi mantan bapak enggak ada. Apalagi mantan anak juga tidak ada. Sekalipun you sudah bercerai sama Sarah Amelia. Sekalipun sudah cerai sama Sarah Amelia, tapi anaknya ada dari Sarah Amelia, tetap anak. Sarah boleh aja mantan istri. Tapi si Alea. Alea? Tetap anaknya Ariel. Dan kalau Alea dikawini oleh anaknya Ami. Bukan Ami yang kawini. Jangan. Jangan ditunda maksudnya. Harus dicari Ariel. Bapaknya yang dicari. Karena bapaknya siapa? Siapa bapaknya? Betul tidak? Betul. Orang melapor kepada siapa? Apa? Ustaz. Ya. Nanya, Ustaz. Apa yang mau ditanyakan? Ada, kalau kan ada istilah anak kurang ajar. Ya. Kalau istilah bapak kurang ajar, ada. Serius, beneran. Jadi, emang, kalau misalnya seorang anak telah melakukan yang semestinya, yang seharusnya. Terus sampai bapaknya, ibaratnya, menurut hemat anaknya, kurang bener lah, gitu kan. Anaknya udah yang, sebodoh lah, tutup mata, udah, bapaknya balik lagi, gitu kan. Oh, iya. Tapi anaknya tetap baik, tetap masih memfasilitasi tetap apa, tapi bapaknya tetap kurang aja, itu gimana kasusnya? Kayaknya ini curhat Nabi. Enggak, bukan. Mau tahu? Iya. Bagaimana posisi seorang anak yang lebih sadar daripada bapaknya? Iya. Kayaknya pertanyaan begitu. Alurnya ke situ. Anak yang lebih sadar, bapak lebih bejat. Apa yang dilakukan anak terhadap orang tuanya yang seperti itu? Mau tahu? Mau. Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah! Kebetulan di hutan yang sakit bandung ini, sebagaimana sudah diketahui bahwa pembinaan pelaksanaan kegiatan, khususnya untuk kegiatan pengajaran agama Islam, itu meliputi